Kala itu hujan datang membuatku kedinginan, aromamu menghangatkan. Kentalmu mencandu rasa, wangimu membawa luka. Kopiku di bulan Mei. Kan canduku, kentalmu larutkan aku. Kopi di bulan Mei hangatkan aku dari kenangan, dari sebuah kehilangan. Kau lebih hangat dari pelukan. Candu rasa, wangimu membawa luka. Kopiku di bulan Mei. Kopi di bulan Mei hangatkan aku dari kenangan, dari sebuah kehilangan. Kau lebih hangat dari pelukan.